الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله، قد فاز المؤمنون المتقون، حيث قال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر المسلمين أرشدكم الله، marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali karunia kepada kita, baik karunia yang berupa kesehatan, kelapangan, dan juga yang lebih penting dari itu semuanya adalah keimanan, di mana dengan perpaduan dari berbagai karunia tadi, pada siang hari ini kita dapat berkumpul di masjid ini untuk melaksanakan kewajibannya. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberikan penjelasan yang cukup, bahkan lebih dari cukup, kepada para sahabat, yang selanjutnya para sahabat meneruskannya untuk para tabi'in, para tabi'in meneruskannya kepada para tabi'in, dan seterusnya sehingga sampai kepada kita. Dan tidak ada satu bagian pun dari Islam yang kita tidak dapat melaksanakannya lantaran belum ada contohnya. Semua sudah ada contohnya. Selanjutnya saya berwasiat untuk diri saya pribadi dan hadirin sekalian, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk dan upaya kita untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan berusaha memproses diri, menyiapkan upaya-upaya untuk melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dengan semaksimal mungkin. Ma'asyiral muslimin arsyadakumullah, sekira setahun yang lalu dari mimbar ini saya sudah menyampaikan bahwa di bulan Zulhijjah kita semuanya, khususnya masing-masing kepala keluarga, ada satu syariat yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sudah dipraktikkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni menyembelih binatang udhiyah, baik itu seekor kambing ataupun sepertujuh ekor sapi, yang umumnya dilakukan di negeri ini. Ma'asyiral muslimin arsyarakumullah, kalau kita hendak bersungguh-sungguh menyediakan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, menyisihkan terlebih dahulu apa yang Allah berikan kepada kita setiap hari, maka insyaallah dalam satu tahun kita akan dapat mengumpulkan dana yang bisa kita pakai untuk melaksanakan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Setiap hari Rp5.000 atau Rp7.000 atau Rp10.000 insyaallah dalam waktu satu tahun dengan kalender Hijriah akan terkumpul 1.600.000 lebih, atau 2.500.000 lebih atau bahkan sampai 3 juta lebih, yang itu semuanya bisa kita gunakan untuk membeli kambing atau 1/7 sapi. Mengeluarkan atau menyisihkan uang Rp7.000 atau Rp5.000 atau Rp10.000 setiap hari secara umum adalah bukan sesuatu yang berat buat kita. Karena mari kita hitung lagi uang saku anak-anak kita, atau untuk bapak-bapak yang masih mengkonsumsi rokok, hari ini perbungkus berapa harga rokok? Hadirin yang berbahagia, jika untuk sesuatu yang entah seberapa manfaat yang kita rasakan, tapi sudah dapat kita pastikan bahwa manfaat dan keutamaan dari kita melaksanakan perintah Allah, yakni menyembelih binatang udhiyah, jelas lebih besar, jelas lebih banyak daripada kita merokok ataupun memberikan uang saku kepada anak-anak kita banyak-banyak. Apalagi para ulama telah bersepakat bahwa keutamaan dari menyembelih binatang udhiyah ini lebih baik atau lebih tinggi dibandingkan dengan sedekah pada umumnya. Yang demikian itu karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ma 'amila ibnu Adam yauman nahri ahabba ilallahi min ihraqid dami." وَإِنَّهُ لَيُؤْتَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلَافِهَا وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقُومُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ بِالْأَرْضِ فَطَيِّبُوا بِهَا نَفْسًا. Yang artinya, tidaklah seorang anak Adam pada hari Nahar, yakni pada hari Idul Adha, pada tanggal 10 Zulhijjah, melaksanakan suatu amalan yang lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala daripada menyembelih binatang udhiyah, menumpahkan darah binatang udhiyah. Berangkat dari hadis inilah masyarakat muslimin arsyadakumullah, para ulama menyatakan bahwa ia atau menyembelih binatang udhiyah yang sering kita sebut dengan menyembelih binatang kurban ini lebih utama dibandingkan kita bersedekah sebagaimana yang difahami oleh para ulama. Adapun mengenai hukumnya, para ulama berbeda pendapat. Sebagian besar ulama berpendapat bahwa hukum menyembelih binatang udhiyah ini merupakan suatu amalan yang hukumnya sunnah muakkad atas setiap kepala keluarga. Ini adalah satu perintah bagi keluarga muslim. Karena dalam Islam ini ada amalan-amalan yang sifatnya amalan yang harus dikerjakan satu-satu, fardu ain ataupun sunnah ainiyah. Dan ada pula yang sifatnya fardu kifayah atau sunnah kifayah, di mana apabila sebagian kaum muslimin sudah menjalankannya dan selesai, maka yang lain sudah tidak terkena beban lagi. Nah, untuk udhiyah ini agak berbeda. Dia ukurannya bukan seluruh kaum muslimin, tetapi ukurannya adalah per keluarga. Maka apabila ada satu keluarga sudah menjalankan perintah Allah ini, sudah menyembelih binatang udhiyah, baik dia sembelih sendiri ataupun dia minta kepada saudaranya untuk membantunya menyembelihkannya, maka telah gugur amalan ini dari dirinya dan dari seluruh anggota keluarganya, dan pahalanya sebagaimana dijelaskan oleh para ulama akan sampai kepada seluruh anggota keluarga, untuk istrinya, untuk anak-anaknya, dan untuk siapa-siapa yang menjadi tanggungannya. Ma'asyiral muslimin arsyadakumullah, begitu pemurahnya Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita yang mengerjakan cuma satu, tetapi yang mendapatkan keutamaannya adalah satu keluarga. Tentu di sana ada hikmahnya apabila kita kaitkan dengan upaya kita untuk mengupayakan, usaha kita untuk mengupayakan kita dapat melaksanakan sunnah ini. Karena sangat mungkin apabila kita mau menabung yang ikut merasakan adalah anggota keluarga kita. Mungkin anggaran tiap harinya jadi berkurang. Tentu saja apabila kita membicarakannya dengan sebaik-baiknya. Ma'asyiral muslimin arsyadakumullah. Demikianlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai syariat menyembelih binatang kurban. Ada pula sebagian ulama yang berpendapat bahwa menyembelih binatang kurban ini hukumnya wajib. Mereka adalah para ulama mazhab Hanafi. Mereka menyatakan wajib lantaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man wajada sa'atan wa lam yudhhi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang mendapati kelapangan tetapi dia tidak melaksanakan sunnah menyembelih binatang udhiyah, maka tidak usah berangkat ke masjid tempat dilaksanakannya salat Idul Adha. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Ibnu Majah, Imam Ad-Daruqutni dan juga Imam Al-Hakim. Berangkat dari hadis inilah para ulama mazhab Hanafi menyatakan bahwa menyembelih binatang udhiyah merupakan satu kewajiban atas setiap keluarga muslim. Namun dari kedua pendapat ini yang lebih kuat sebagaimana dijelaskan oleh para ulama adalah pendapat jumhur ulama, pendapat kebanyakan ulama yang menyatakan bahwa hukumnya sunnah muakkad. Dan seorang muslim yang baik mestinya dia mengupayakan dengan sebaik-baiknya melaksanakan amalan-amalan yang sunnah, apalagi sunnah muakkad setelah melaksanakan amalan-amalan yang wajib. Gunanya diantaranya adalah untuk menyempurnakan amalan-amalan wajib yang kita kerjakan, di mana kalau kita rasakan amalan-amalan wajib yang kita kerjakan di sana sini banyak kurangnya, di sana sini banyak bolongnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa qul rabbi warham wa anta khairur rahimin. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المؤمنون المتقون معاشر المسلمين أرشدكم الله para ulama memberikan penjelasan kepada kita bahwa sunnah menyembelih binatang kurban ini adalah mengambil atau diambil dari sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada beliau untuk menguji kecintaan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah masih memenangkan cinta beliau kepada Allah Subhanahu wa taala ataukah cinta beliau kepada putra beliau Ismail benar-benar lebih menang cinta beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin arsyadakumullah, Nabi Ibrahim alaihi salam membuktikan siap melaksanakan perintah Allah ketika diperintahkan untuk menyembelih sang putra, dan sang putra pun siap untuk diperlakukan baginya apa yang diperintahkan oleh Allah buat ayahanda tercinta. Masyaallah muslimin arsyadakumullah, setelah Nabi Ibrahim membuktikan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah memberikan jalan keluar, Allah memberikan solusi dari bagaimana agar dia tetap, bagaimana agar beliau tetap mencintai Allah Subhanahu wa taala dan juga mencintai putra beliau, karena Allah mendatangkan seekor kambing domba sebagai ganti dari disembelihnya sang putra. Ma'asyiral muslimin arsyadakumullah, cinta kita kepada harta hari ini, cinta kita kepada hobi tertentu yang itu membutuhkan biaya, mestinya kita uji. Apakah cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala bisa mengalahkan cinta kita kepada harta kita, cinta kita kepada hobi-hobi kita yang membutuhkan biaya, yang salah satunya adalah dengan menyisihkan sebagian dari yang Allah rezekikan kepada kita untuk kita laksanakan apa yang diperintahkan Allah ini. Moga-moga apabila kita bisa mengerjakannya dengan sebaik-baiknya, mungkin perlu proses. Kali ini kita baru bisa dengan mendatangkan seekor kambing yang paling kecil asalkan sudah memenuhi syarat. Tahun berikutnya lebih gede lagi dan begitu seterusnya semakin tahun semakin sempurna. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita ke derajat yang terbaik. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mari kita berdoa kepada Allah, memohon kepadanya, moga-moga kita senantiasa dibimbing ke jalan yang lurus hingga semua dari kita mendapati husnul khatimah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وارزقنا اجتنابه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اشف مرضانا ربنا اشف مرضانا ربنا اشف مرضانا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.